Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله kembali sore hari ini insyaallah taala kita melanjutkan kajian kita terhadap kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah atau kitab Zadul Muhajir Ila Rabbih lil Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan pada pasal yang membahas tentang haddu al-hijratin nabawiyah, batasan hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Hijrah kepada Rasul sebagaimana yang dijelaskan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya, batasannya adalah mengembalikan segala permasalahan kepada petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak berpaling kepada pendapat-pendapat yang lain. Mengembalikan segala persoalan, permasalahan untuk mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terrealisir, terwujud ittiba'ur Rasul alaihi salatu wassalam, mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Dan takdim qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam alal ghair, mendahulukan pendapat Rasul alaihi salatu wassalam, memprioritaskan pendapat Rasul alaihi salatu wassalam dari pendapat-pendapat yang lain. Ini batasan. Siapapun orang yang membawa ucapan, pendapat, kalau tidak sesuai dengan apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam, maka tinggalkan pendapat-pendapat tersebut. Ambil apa yang mencocoki Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga tidak ada asabiyah, madhabiyah. Tidak ada fanatik, madhab. Naam. Tidak ada fanatik individu-individu tertentu selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kebenaran mutlak adalah apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Selain beliau alaihi salatu wasallam, ghair maksum. Tidak dijamin kebenarannya. Yang dijamin kebenarannya adalah apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. 6. Ini kesimpulan dari apa yang kita baca pada pertemuan sebelumnya. Perhatikan sekarang selanjutnya di fakrah yang kedua pada pasal ini. Di kitab ini halaman 15. Kalau yang bawah ini, kitab yang ini berarti halaman 49. Qala al-Imam Qayyim rahimahullahu ta'ala, fama lil muqimi fi madinati tab'ihi wa awaidihi al-qatini fi dari murabbahu wa maulidihi al-qailu inna ala tariqati abaina salikun wa inna bihablihim mustamsikun wa inna ala asarihim muqtadun wa ma li hadhil hijrah. Kata beliau, maka tidaklah bagi orang yang mukim fi madinati tab'ihi wa awaidihi, yang tinggal di negeri asalnya, di negeri yang dia sudah biasa di situ, al-qatini fi dari murabbahu wa maulidi, yang tinggal di daerah kampung negeri yang dia tumbuh dan dia terlahir di situ. Perhatikan ini ungkapan ini. Ungkapan sesuatu, seseorang yang dia sudah biasa tumbuh di situasi, kondisi yang kebiasaannya, adatnya, dia sudah jalani. Al-Qa'il, yang dia berpendapat, yang dia berkata, inna ala tariqati abaina salikun, kami di atas jalan orang tua kami, kami tempuh. Perhatikan, mulai ini, ikhwan wa jazakumullah, ini keadaan orang yang ta'asub. Nah, asobiyat aba, asobiyahnya, fanatiknya adalah apa yang diturun temurunkan oleh orang tua orang tuanya, nenek moyangnya, kebiasaan daerahnya, mazhab yang selama ini memang sudah bersama dia sepanjang dia tumbuh. Nah, di mana dia bercokol di lingkungan fanatik taklid terhadap mazhabnya, terhadap kebiasaan adat istiadat daerahnya. Nah, ini sehingga dia mengatakan, kami menempuh jalan yang telah dilalui orang tua kami. Wa inna bihabli mustamsikun, dengan tali-tali orang tua kamilah kami berpegang teguh. Adat kebiasaan yang sudah biasa dijalani orang tua kami, itu yang kami pegangi. Wa inna ala asari muqtadun, dan kami terhadap peninggalan mereka kami ikuti. Maka wa ma li hadhil hijrah, apa artinya hijrah ini buat dia, buat orang yang seperti ini? Hijrah menuju Rasul, mengajak, menuntut untuk ittiba'ur Rasul, mengikuti sunnahnya Rasul alaihi salatu wasalam, mengikuti petunjuknya Rasul alaihi salatu wasalam, menjadikan beliau sebagai imam untuk diikuti. Itu hijrah menuju Rasul alaihi salatu wasalam. Adapun orang ini, dia sudah terjerembab di kubang asobiyah, fanatik, taklid. Nah, apa pengertian taklid? Ikhwani fillah jazani Allah wa iyyakum. Ahdul qaul ghair bi ghairi hujjah wala dalil. Mengambil pendapat orang lain tanpa didasari hujjah dan dalil. Itu taklid. Sementara ittiba'ur rasul itu untuk mengambil hujjah dan dalil. Tegak di atas hujjah dan dalil itu ittiba'ur rasul. Kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Naam. Ayat-ayatnya Allah dan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam dengan pemahaman salafunas saleh. Itulah ittiba. Mengikuti jalannya Rasul alaihi salatu wassalam, itulah hijrah ila Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun taklid sebaliknya, dia mengambil pendapat selain pendapat Rasul alaihi salatu wassalam tanpa hujjah wala dalil. Dalil-dalilnya, hujahnya, ujung-ujungnya, imam saya mengatakan demikian, madhab saya demikian, adat kebiasaan orang tua saya demikian. Itu bantahannya. Wa minan nas may yujadilu fillah bighairi ilmi wala huda wala kitabim munir. Di antara manusia ada orang-orang yang berani membantah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala bi ghairi huda, tanpa petunjuk. Bi ghairi ilm, tanpa ilmu, wala huda dan tanpa petunjuk, wala kitabim munir dan tanpa bimbingan kitab yang memberikan keterangan, kejelasan. Kembalinya bukan kepada dalil. Sehingga dia berani membantah Allah, berani menolak al-haq, berani berseberangan dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wasalam. Bi ghairi ilm, tanpa ilmu, wala huda, tanpa petunjuk, wala kitabim munir. Wa idza qila lahum, maka apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya alaihi salatu wassalam, ikuti apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Apa jawabannya? Qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'una. Kami cukup mengikuti apa yang kami dapati orang tua kami telah melakukannya, yang dipegang oleh orang-orang tua kami. Nah, jawabannya demikian. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Apakah demikian juga mereka akan lakukan sekalipun syaitan mengajak mereka kepada azab neraka sa'ir? Sehingga mereka berani membantah al-haq yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam, yang diturunkan oleh Allah azza wajalla. Nah, sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala pula di surah Al-Baqarah, wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah, ketika dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah taala turunkan, qalu, apa jawaban mereka? Orang-orang yang asabiyah, fanatik kepada adat kebiasaan orang tua. Naam. Fanatiknya kepada mazhab-mazhabnya. Qalu, mereka pun mengatakan bal nattabi'u ma alfaina abauna. Bahkan kami mengikuti apa yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a, la ya'lamuna syai'a. La yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apakah akan mereka tetap ikuti orang tua-orang tua mereka itu sekalipun orang tua mereka tidak tahu perkara yang sebenarnya? Walayah tadun, dan orang tua itu mereka tidaklah mendapatkan petunjuk. Apakah tetap mereka ikuti? Nah, mestinya patokannya, barometernya adalah petunjuk al-haq. Itu yang mestinya dipegangi. Bukan ini karena peninggalan orang tua, bukan karena ini pendapat si fulan wa alan yang dia fanatik kepadanya, bukan. Mestinya adalah kembalinya kepada apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam mir rabbih, dari Allah, Rabbnya azza wajal, yakni al-haq. Itu mestinya. Dan itu menjadi adab seorang mukmin yang beriman, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Perhatikan, ini adab seorang yang beriman yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana adab kepada Allah, bagaimana adab kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, untuk tidak mendahului Allah dan Rasulnya. Al-Imam Asy-Syafi'i Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam tafsirnya terhadap ayat surah Al-Hujurat ayat yang pertama ini, kata beliau, hadza mutadamminun lil adab. Ayat ini mengandung adab ma'allahi ta'ala wa ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adab kepada Allah dan adab kepada Rasulnya alaihi salatu wasallam. Wa ta'zimu lahu wa ihtiramu wa ikramuhu. Dan bagaimana memuliakan Rasul, menghormati Rasul, menghormati Rasul alaihi salatu wassalam. Fa amara Allah ibadahul mu'minin bima yaqtadhihil iman. Maka Allah taala memerintahkan orang-orang yang beriman yang menjadi konsekuensi imannya billahi wa bi rasulih, imannya kepada Allah dan Rasulnya, min imtithali awamirillah wastinabi nawahi wa ayyakuna masin khalfa awamirillah muttabi'ina li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jami'i umurihim. Perhatikan kata beliau, adab yang menjadi konsekuensi dari iman kepada Allah dan Rasulnya adalah imtithal awamirillah wastinabi nawahi, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Wa ayyakunu masin khalfa awamirillah muttabi'ina li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan agar mereka berjalan di belakang perintahnya Allah. Berjalan di belakang sesuai dengan perintahnya Allah, muttabi'ina li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Namanya di belakang. La tuqaddimu, jangan engkau mendahului. Berarti engkau di belakang, ngikut. Wahai orang-orang yang beriman, ngikut. Apa yang diikuti? Perintahnya Allah. Apa yang diikuti? Sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ini adab. Sehingga kalau datang apa yang menjadi firmannya Allah, apa yang menjadi sabda Rasul alaihi salatu wassalam, seorang yang beriman tidak lain ucapannya sami'na wa ata'na. Nah, bukan kemudian membantahnya, bukan kemudian justru berpaling kepada pendapat si fulan wa alan, bukan kemudian mengingkari apa yang Allah firmankan dan sabda Rasul alaihi salatu wassalam dengan alasan mazhab saya demikian, orang tua kami demikian, nah pimpinan kami demikian. Bukan demikian. Perhatikan kata beliau selanjutnya. Kata Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah dalam tafsir beliau, wa alla yataqaddamu baina yadayillahi wa rasulih wa la yaqulu hatta yaqula wa la ya'muru hatta ya'mura. Fa inna hadha haqiqatul adab al-wajib. Kata beliau, jangan sekali-kali mereka mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan sekali-kali mereka berpendapat hingga dia mengikuti pendapatnya Rasul. Janganlah dia memerintah kecuali mengikuti perintahnya Rasul. Karena sesungguhnya demikian inilah hakikat yang sebenarnya, adab yang semestinya. Ma'allahi wa rasulih, kepada Allah dan kepada Rasulnya alaihissalatu wassalam. Wa huwa unwanu sa'adatil abdi wa falahi. Dan ini merupakan tanda. Nah, alamat kebahagiaan seorang hamba dan kesuksesannya. Kegembiraan, kebahagiaan, kesuksesannya adalah tergantung kepada adab ini. Kalau engkau gunakan adab ini, adabnya engkau adalah seperti ini, mengikuti Allah dan Rasulnya, maka dijamin engkau mendapatkan al-falah. Nah, engkau akan mendapatkan syahadah, kemenangan, kebahagiaan, keberuntungan. Wa bifawati tafutu syahadatul abadiyah wa na'imu syarmadi. Kalau adab ini luput dari diri engkau, adab ini engkau tidak gunakan, adab ini engkau campakkan, maka luput pula kebahagiaan yang abadi. Luput pula keberuntungan yang kekal yang sifatnya. Naam. Kemudian kata beliau menegaskan, wa fi hadza annahyu sadid an taqdimi qauli ghairi rasul sallallahu alaihi wasallam ala qaulihi. Kata beliau, di ayat ini terdapat larangan keras. Perhatikan, terdapat larangan keras mendahulukan ucapan selain Rasul, mendahulukan pendapat orang lain selain Rasul alaihissalatu wassalam dibandingkan ucapan dan pendapatnya Rasul alaihissalatu wassalam. Nah, dalam ayat ini terdapat larangan keras mendahulukan ucapan selain Rasul alaihissalatu wassalam. Fa innahu matastabanat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajaba ittiba'uha wa taqdimu ala ghairiha. Karena kapan sudah jelas sunnahnya Rasul alaihi salatu wasallam, wajib mengikutinya, wajib mendahulukannya dibandingkan ucapan-ucapan yang lain. Perhatikan. Nah, kapan sudah jelas gamblang datang sunnahnya Rasul alaihi salatu wasallam, tidak boleh kemudian ditinggalkan hanya ingin mengikuti pendapat yang lain. Tidak boleh kemudian dicampakkan hanya ingin kemudian mengambil pendapat-pendapat yang lain. Perhatikan. Sekalipun pendapat yang lain itu adalah pendapat imam sebuah mazhab, pendapat pemimpin, pendapat alim menurut dia. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Dan ini adalah tegas, merupakan kesepakatan ulama ussalaf. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala. Dinukilkan di kitab Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala, Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Imam Mujahid rahimahullah mengatakan, laisa ahadun min khalqillah illa yu'khadu min qawlihi wa yutrak illa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tidak ada seorang pun dari kalangan makhluknya Allah Azza wa Jal kecuali bisa saja diambil ucapannya, bisa saja ditinggal. Kecuali ucapan Rasul alaihi salatu wasalam, kecuali pendapatnya Rasul alaihi salatu wasalam. Dan ini juga yang ditegaskan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Semakna dengan ini. La yu'khadu qawlu ahadin wala la ahadun illa yutrak. La yu'khad qawluhu aw yutrak illa sahiba hadzal qabr. Tidak ada seorang pun kecuali diambil atau ditinggalkan pendapatnya, kecuali adalah penghuni kuburan ini. Imam Malik. Naam. Ikhwan fi azani Allah wa iyyakum. Imam utama Madinah. Beliau menunjuk ke kuburannya Rasul alaihi salatu wassalam. Semua saja bisa saja diambil atau ditinggalkan pendapatnya, kecuali pendapatnya yang dikubur di kuburan ini, yakni maksudnya Rasul alaihi salatu wassalam, wajib untuk diambil, wajib untuk diterima. Wa ma atakum rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang datangnya dari Rasul alaihi salatu wassalam, fakhuduh, ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka tinggalkanlah. Mutlak. Demikian. Dan itulah yang ditegaskan oleh para imam-imam mazhab dari kalangan imam-imam ahli sunnah, baik Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, semuanya juga demikian. Ikhwani fiddin azani Allah. Silakan merujuk pendapat-pendapat qaulnya mereka para imam, imam mazhab ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala di kitab Muqaddimah, kitab Sifat Salat Nabi. Muqaddimah, Sifat Salat Nabi. 6. Di antaranya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu ayyadda'aha liqauli ahad. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, telah sepakat kaum muslimin bahwasannya siapa saja yang sudah jelas bagi dia sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, tidak halal bagi dia untuk meninggalkannya. Kemudian dia menoleh mengambil pendapat orang lain. Tidak halal yang demikian. Perhatikan. 6. Dan tegas. Seperti beliau, begitu juga Imam Ahmad menyatakan begitu juga. Semakna dengan ucapan ini, beliau menyatakan, idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Kalau telah sahih sebuah hadis, datang hadis sahih, itulah mazhabku. 6. Bahkan ketika pendapat beliau bertentangan dengan hadis, beliau perintahkan pendapatnya beliau untuk dilempar, dibuang. Dan beliau perintahkan untuk mengambil hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Ini ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum. Prinsip seorang mukmin muslim ketika telah datang hujjah, ad-dalil, al-haq, ma anzalallah bima jaa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Datang dalil, datang hujjah, datang kebenaran, apa yang Allah Ta'ala turunkan, yang dibawa oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Nah, inilah haddu hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batasan hijrah menuju Rasul alaihi salatu wasallam. Adapun tadi, nah, orang yang sudah terkungkung dengan taklid dan asobiyah, ikut-ikutan bebek, fanatik, nah, menolak al-haq, menolak dalil, menolak hujjah, karena fanatiknya dan taklidnya, ikhwani azzani Allah wa iyyakum, maka fama lahu min hadhil hijrah. Apa arti hijrah buat dia? Tidak ada. Nah. Tidak ada pada dirinya hijrah an-nabawiyah. Kemudian kata Al-Imam Qayyim rahimahullah melanjutkan, qad alqa kullahu alaihim wastadana fi ma'rifati tariqi najatihi wa falahi ilaihim. Sungguh orang seperti ini telah menyerahkan seluruhnya kepada orang tua, peninggalan orang tua, atau kepada mazhabnya yang dia fanatik. Nah, asobiyahnya. Wastadana fi ma'rifati tariqi najati wa falah ilaihim. Dia sandarkan seluruh pengetahuan, jalan keselamatannya, jalan kesuksesannya kepada mereka. Kepada nenek moyang. Atau orang-orang yang dia fanatiki. Nah. Mu'tadiran bi anna ra'yahum lahu khairun min ra'yihi li nafsih. Alasannya, nah, dia beralasan bahwasanya pendapat mereka jelas lebih baik dibandingkan pendapat dia. Nah, oh, dia kan sudah imam. Orang tua kita sudah mereka pengalaman. Pendahulu-pendahulu kita, masa salah, masa keliru, masa mereka enggak tahu, dan sebagainya dan sebagainya. Wa anna dununa wa ra'ahum awsak min dhanni wa hasihi. Dan bahwasannya prasangkaan mereka, orang tua, pendapat-pendapat mereka itu lebih kuat, kata dia, dibandingkan prasangkanya dia, dibandingkan instingnya dia. Nah, sehingga itu udah kita ngikut aja apa yang sudah ditinggalkan nenek moyang kita, yang sudah ditinggalkan orang-orang tua kita, pendahulu kita, itu dalilnya sebatas itu. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'una awalau kana as-syaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Nah, beliau di fakroh ini memberikan gambaran bagaimana orang yang telah terkungkung dengan sikap fanatik sehingga menolak apa yang datang dari Rasul alaihissalatu wassalam. Fama lahu min hadhil hijrah. Maka dapat apa dia dari hijrahnya kepada Rasul alaihissalatu wassalam? Tidak ada. Karena hijrah kepada Rasul alaihi salatu wasalam menuntut untuk ittiba'ur rasul, sementara dia ittiba'ul aba wa ittiba'a ra'il ghair ala qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia lebih mengikuti pendapat orang tua mereka. Dia telah lebih mengikuti pendapat orang lain dibandingkan pendapat Rasul alaihi salatu wasalam. Fama lahu min hadhil hijrah. Dapat apa dia dari bagian hijrah? Tidak ada. Nah. Kemudian kata beliau. Selanjutnya. Walau fatasta an masdari hadil kalimati wajattaha sadiratan anil ikhladi ila ardil batalah mutawallidatan baina ba'il kasli wa zaujatil malalah. Masyaallah. Ungkapan beliau ini dalam. Kata beliau, kalau engkau teliti, walau fatasta, nah, kalau engkau teliti, kalau engkau koreksi tentang sumber kalimat yang diucapkan oleh orang ini tadi, la wajataha sodirotan, niscaya engkau akan dapati sumbernya, asalnya adalah ikhladi ila ardil batalah. Dia ingin mempertahankan prinsip kemalasan. Naam. Prinsip dia sebenarnya adalah ingin mempertahankan rasa malasnya. Tidak mau tahu dia terhadap dalil. Tidak mau belajar dia terhadap nas-nas Al-Quran maupun hadis. Tidak mau dia tahu tentang adab. Ketika datang firman Allah, ketika datang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya terkungkung dengan asobiyah, dengan fanatik, terkungkung dengan taklidnya, ikut-ikutan membebek membeu. Naam. Yang penting orang tua kami yang ngalor, kami juga ngalor, mereka ngidul juga ngidul. Imam kami A, ya kami A. Sudah, serah bongkokan. Nah. Ini loh ada hadisnya. Nah, kamu baru anak kemarin sore sudah bawa hadis. Sok gaya kamu. Nah. Ikhwan yazzanillahu wa iyyakum. Kata beliau, sikap yang demikian ini ikhlas ingin tetap teguh kokoh mempertahankan. Yang demikian ini mutawallidatan bainal ba'il kasal wa zaujatil malalah, lahirnya dari sepasang, nah ini ibarat seperti suami istri kata beliau, sepasang rasa malas dan pasangannya adalah malalah, yaitu bosan, jenuh, malas, gak mau belajar, gak mau tahu tentang ilmu, malas, gak mau belajar tentang ayat, hadis, tafsir, sarahnya hadis, malas. Nah, sedikit diajak thalabul ilm, sedikit diajak dibawakan hadasana, ambaana, ahbarona dari hadis Rasul alaihi salatu wasalam, bosan. Nah, jenuh. Aduh. Masa duduk cuman begini aja. Nah. Lebih enak jalan-jalan. Yang penting kita sudah ngikut. Ada imam kok kita. Ada orang tua-tua kita, pendahulu kita. Taklid. Nah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, dengan kiainya, dengan ustadznya, oh sudah serah bongkokan. Enggak mau tahu dalil. Ini banyak menimpa kalangan manusia, bahkan kaum muslimin. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, yang semestinya adalah mereka tegak di atas syahadah anna Muhammad Rasulullah, yang sebelumnya syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Qala rahimahullah, wal maqsud, kesimpulannya, anna hadhil hijrata fardun ala kulli muslimin wa hiya muqtada shahadati anna Muhammadar Rasulullah kama annal hijratal ula muqtada syahadati alla ilaha illallah. Perhatikan. Kesimpulannya bahwasannya hijrah ini, hijrah menuju Rasul alaihi salatu wassalam, sekali lagi, nah secara dalil adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faman kanat hijratu ilallah war rasul, fa hijratu ilallah war rasul. Nah, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka akan tercatat, ternilai sebagai hijrah kepada Allah dan Rasul. Kesimpulannya bahwasanya hijrah ini adalah fardu bagi setiap muslim, wajib bagi setiap muslim. Maka kalau demikian, hilangkan fanatik mazhab, fanatik kelompok, fanatik golongan, fanatik aba, fanatik dengan budaya adat istiadat orang tua. Terus ikuti apa yang datangnya dari Rasul alaihi salatu wasalam. Itu mestinya. Ini wajib bagi setiap muslim demikian. Wa hiya muqtada syahadati anna Muhammad Rasulullah, dan ini menjadi kandungan dan konsekuensi pengakuan dia, syahadat dia bahwasanya Muhammad adalah rasulnya Allah, sebagaimana hijrah yang pertama, yakni hijrah menuju Allah, itu adalah menjadi kandungan dan konsekuensi syahadah alla ilaha illallah. Jadi kesimpulannya, al-hijrah ilallah war-rasul adalah menjadi konsekuensi syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kembalinya kepada dua syahadat. Naam, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Masyaallah, pembahasan yang luar biasa. Sangat bagus dengan bahasa yang naam mendalam dari beliau. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih kelanjutan pada pembahasan ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada kekurangan dan kesalahan saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.